mudah. Hanya dengan itu kau dapatkan semua. Sebab aku mengira engkau memang berbeda. Namun semakin ku rasa kau sama saja. Oh Mr. Party, oh Mr. Party. Pasang mutlak usai, belum saja kau pulang. Oh Mr. Party, oh Mr. Party. Lepaskan segala hasrat untuk diriku. Permainkan hati, lalu kau pun pergi. Tak peduli lagi yang pernah terjadi. Mungkin selama ini kau anggap itu pesta. Datang dan pergi, lalu kau.